إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Tafsir Al-Isr insyaallah ayat ke 177. Itu udah bisa di sana jarang aja. Hah? Ini dia udah tutup. Ketutup apa buka? Ini tadi udah benar lah, benar. Udah jarang. Insyaallah kita lanjutkan kajian Tafsir Al-Isr surat Al-Baqarah 177. Ini karena ayatnya panjang, jadi kita enggak membahas i'rab pada hari ini insyaallah. Melainkan kita membahas tafsir ya. Dan insyaallah tajwidnya sebagaimana sebelumnya kemarin, teori-teori tajwidnya insyaallah taala. Terlebih dahulu kita baca ayat, kemudian kita terjemahkan. Kamu mungkin penerjemahannya langsung ana syarah aja insyaallah, kalau ada yang belum disyarah. Kemudian kita baca al-ma'na al-ijmali. Setelah itu kita terjemahkan dan kita berikan ta'alik insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون." Jadi mulai siap-siap dari awal ini langsung insyaallah ke penjelasan ya, penjelasan kata juga insyaallah. Dan kembali kita ingatkan insyaallah, bersihkan dulu hati ya. Al-Qisah ma'ab, benar-benar buka telinga benar-benar untuk menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan makna-maknanya. Dan di sini kalbunya benar-benar disterilkan mencari ilmu Al-Quran dan juga nanti hadis dan juga tauhid insyaallah taala. Kalau misalnya ada hal lain, maksud lain dihilangkan ya. Baik. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Laisal bir. Baik, laisa dia adalah fi'il ya. Dia adalah fi'il madhi yang naqis. Dia termasuk dari akhwat kana ya. Bagaimana mengudukan isim dan juga khobar. Jadi masuk ke dalamnya mubtada dan khobar. Mubtada menjadi isim laisa. Di sini laisal birra. Ya, jadi ini fi'il laisa fi'il madhi naqis mabniun 'ala al-fath. Dan di sini ada permasalahan tentang al-bir. Laisa artinya bukanlah. Kita gini aja, kita terjemahkan dahulu. Setelah itu kita syarah. Sebenarnya kalau antum udah baca dari rumah, sebenarnya gambarannya ada. Tapi kita baca dulu terjemahkan. Laisal bir bukanlah kebaikan, bukanlah segala jenis kebaikan itu terkumpul pada antuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Kalian menghadapkan wajah-wajah kalian kibal menuju al-masyriq timur ataupun al-maghrib barat. Walakinnal birra man amana billah. Tetapi yang disebut al-bir adalah man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, wal malaika, wal kitab, wal nabiyyin. Hati-hati nanti walaupun kita enggak membahas detail i'rab, tapi tetap kalbu dan otak harus terpasang benar-benar nantinya. Jadi ada kerumitan tersendiri, harus fokus dan konsentrasi. Wa atal mala ala hubbihi, dan mendatangkan, yaitu maksudnya menyedekahkan al-mal, harta, ala hubbihi, apa artinya? Dan mencintai di atas dasar kecintaan apa gimana? Tapi hubbihi di sini kembali kemana? Kembali ke dirinya atau ke al-mal? Mal. Dia suka banget dengan harta tersebut, namun dia sedekahkan, ya kan? Kepada siapa? Jadi sini atam membutuhkan dua maf'ul, memberikan al-mal, walaupun senang dengan mal itu, kepada beberapa macam asnaf, yaitu zawil qurba, kerabat, ya, al-yatama, orang-orang anak yatim, al-masakin, orang-orang miskin, ibn as-sabil kalau makna harfiahnya anak jalanan, tapi maksudnya di sini adalah mereka yang sedang dalam safar namun kekurangan bekal atau kehabisan malah. Wasailin, dan orang yang meminta-minta. Memang ini as-sailin ini jins, tetapi tentu am, tentu ada pengecualiannya. Ya, enggak semua sailin kita berikan harta. Wa fir riqab, dan juga terhadap para budak untuk membebaskannya. Kemudian wa qamas shalah, mendirikan salat. Perhatikan di sini, ini udah tiga hal. Pertama, man amana. Kedua, wa atal mala. Ketiga, qamas shalah. Oke. Harus cerdas. Ataf-atafnya itu harus ngerti. Ya, di sini betapa banyaknya wawul ataf. Jadi untuk menelitinya itu harus teliti dan menggunakan ya kecerdasan yang Allah berikan kepada kita semua, antum semua juga. Jadi yang ketiga wa aqamus shalah. Yang keempat wa ataz zakah. So, di sini berarti tadi yang kedua apa? Atal mal. Yang keempat atas zakat, berarti beda. Atal mal di sini bukan zakat. Okay. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Baik. Wal mufuna bi ahdihim itu yang kelima. Was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si, itu yang keenam. Al mufuna bi ahdihim yaitu yang apa? Yang menepati janji mereka jika mereka berjanji, melakukan perjanjian. Wassabirin, dan orang-orang yang bersabar. Fil ba'sa, dalam apa di sini? Al ba'sa, kesulitan-kesulitan, kesempitan yang sangat karena kemiskinan. Beda dengan dorro, dan juga dalam dorro yaitu kesulitan penderitaan yang sangat ya karena bahaya atau penyakit, bukan karena harta. Ya kan? Kalau bahasa ini lebih condong kepada hal-hal musibah atau kesulitan karena kekurangan harta. Kalau misalnya dorok, selain berkaitan dengan harta, seperti mara bahaya, musibah, bencana, penyakit. Wahin al-bas, dan ketika dalam peperangan. Bas di sini yang bas di sini arti peperangan, kesulitan peperangan. Jadi al-mufun itu yang kelima, as-sabirin keenam. Ada berarti di sini ada enam khisal. Ada enam khisal, yaitu enam sifat atau enam karakter. Ya. Ulaikal ladina sadaku. Nah, baru mereka itu adalah orang-orang yang benar, jujur, sadaku. Jujur dalam pengakuannya terhadap keimanan. Jujur di dunia, wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Baik, sudah terjemah, sudah tahu. Nah, sekarang kita tinggal mensyarah ayat, tapi belum sampai ke makna ijmali. Kita syarah dulu ayatnya, ya. Laisal bir. Tadi laisa itu apa? Fi'il madhi naqis seperti kana. Dia termasuk kana wa akhwatuha. Baik, termasuk kana wa akhwatuha. Berarti di sini laisa membutuhkan isim dan khobar. Muskilahnya, manakah isim dan manakah khobar? Al-birru khobar yang apa? Khobar yang muqaddam. Tapi sekarang qiraatnya, kita tadi sudah membahas laisa, sudah selesai. Laisa mudah. Kita bahas al-birru sekarang. Untuk al-birru ini ada dua qiraah. Qiraah yang bukan yang syadzah, qiraah yang mutawatirah. Kalau qiraahnya hamzah dan juga yang kita pakai hafs, itu al-birru. Tapi qiraah lainnya dari lima qiraah lainnya atau yang lainnya lebih lagi itu membaca laisal birru. Dan kedua-duanya bisa kita baca karena qiraah mutawatir dua-duanya. Berarti laisal birru an tuwallu boleh, laisal birru an tuwallu boleh. Oke. Tetapi laisal birru dan laisal birru karena akhirnya beda maka pasti i'rabnya beda. Nah, jadi tadi qiraahnya jumhur. Jumhur di sini maksudnya yang lebih banyak. Sementara minoritas ini Hamzah dan juga Hafiz riwayat dari Asim beda sendiri. Laisal birra itu kalau Hafiz dan Hamzah. Adapun yang lainnya seperti Kisai dan juga Qaulun dan seterusnya itu mereka laisal birru. Baik. Kalau misalnya laisal birru antwalu wujuhakum berarti albirru di sini adalah isimnya laisa karena laisa merafa'kan isim dan menasabkan khobar. Baik, kalau misalnya riwayat dari Asim, qiraahnya Asim, qiraahnya Hafs dari Asim kemudian qiraahnya Hamzah itu laisal birra. Yang seperti yang antum bilang tadi dia adalah birra di sini khobar muqaddam. Dan mana isim laisa masdariya antuwalu, ya kalimat antuwalu wujuhakum ya kibal masyriq wal maghrib itu saat dalam posisi mubtada akun isim laisa fi mahalli raf'in isim laisa. Jadi kalau qiraahnya jumhur artinya gimana? Alaisal birru antualu bukanlah segala kebaikan, gimana terjemahnya? Bukanlah kebaikan itu berupa sekadar ini, ya? Kalau misalnya terjemahan untuk qiraahnya hafiz, laisal birru gimana tuh? Sekarang kita perlu tahu di sini ketika khabar ditakdimkan ya khabar muqaddam daripada mubtada atau isim itu menunjukkan adanya penekanan ya kan karena dalam konteks penafian maka ini adalah penekanan dalam penafian ya berarti laisal birru kita kira kita apa laisal birru itu berarti lebih menekan lagi dibandingkan laisal birru. Kenapa? Karena laisal birru di sini dia khobarnya ditakdimkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena laisal birru khobarnya ditakdimkan. Kaidahnya kalau khobar ditakdimkan atau syia, ya, semacamnya itu di luar kewajaran normal susunan, ya kan? Maka di sini pasti ada faedah tersendiri yaitu penekanan. stressing. Baik, itu qiraahnya Hamzah dan Hafs. Kemudian kita perlu tahu al-birr dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau Ma'alimut Tanzil. Apakah itu al-birr? Al-birr kata beliau adalah kullu amalin khairin yufdi bi sahibihi ilal jannah. Setiap amalan yang khair, yang baik, yufdi, yang mengantarkan, bi sahibihi, pemilik amalan tersebut, ilal jannah. Setiap amalan baik yang mengantarkan pelakunya ke surga. Itu al-birr. Kemudian dalam bahasa Arab, kalau kita ada tulisan Arab gundul, alif, lam, ba, dan ra, tanpa melihat ke i'rabnya, sebelum melihat ke i'rabnya, lihat ba-nya di sini, ada tiga posibilitas harokat. Imma dia bar, imma dia bir, imma dia bur. Ya, imma dia bar, imma dia bir, imma dia bur. Dan masing-masing maknanya beda. Masing-masing maknanya beda. Kalau dalam Al-Quran, al-bar dan al-bir ada banyak. Baik jama'nya, kalau jama'nya untuk al-bar saja, abror. Kalau bir, tidak dijama' karena dia otomatis dia jenis. Adapun bur tidak ada dalam Al-Quran. Ada dalam hadis suatu jenis makanan. Kita enggak tahu bubur ini dari bur, bukan lain. Bukan bubur ya. Iya. Baik, kita bicara yang di Al-Qur'an. Yang ada al-bar dan al-bir. Ya, kalau kita mau memperkaya khazanah lagi, kita korelasikan dengan beberapa ayat, maka ini subhanallah jauh lebih baik. Maka itu kita kumpulkan di sini beberapa macam ayat yang ada lafal al-bir atau al-bar. Kita mulai misalnya sebagaimana di ayat ini ada al-bir. Artinya apa al-bir? Kebaikan. Baik. Kebaikan. Di surat Al-Baqarah di ayat lainnya Allah Ta'ala berfirman atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Sudah pernah kita bahas beberapa tahun lalu ya. Atamurun, di sini apakah istifham inkari? Apakah kalian memerintahkan, masya Allah, memerintahkan untuk berbuat kebaikan, yaitu kullu amalin khairin yufdi sahibahu ilal jannah, ya kan? Apakah kalian melakukan memberikan wejangan kepada orang-orang supaya masuk surga? Atan saunan fusakum, sementara kalian lupa akan diri kalian dan dalam keadaan kalian tatrun alkitab. Ini sebenarnya teguran untuk orang Yahudi dan nasihat untuk kita muslimin, terutama anak pribadi. Baik. Al-bir di ayat itu. Kemudian di surat Ali Imran yang ayat ke 92 yang korelasinya sangat lekat dengan nanti di ayat ini, laisal bir lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra. Kalian tidak akan mendapatkan suatu kebaikan. Ya, al-bir di sini maksudnya al-bir alif lam istighraq. Yaitu segala jenis kebaikan enggak bakal kalian dapat hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian memberikan sedekah nafkah dari benda atau hal yang kalian sendiri mencintainya. Karena itu berat. Jadi tidak akan kalian itu mendapatkan seluruh tersifati dan kebaikan sampai kalian itu mengorbankan sesuatu yang kalian sendiri itu mencintainya. Ya. Baik. Surat Al-Imran ayat 92. Itu korelasinya ada di ayat ini, yaitu wa atal mala ala hubbihi. Ya, seperti itu. Kemudian di surat Al-Maidah ya, yang ayat awal-awalnya Allah Ta'ala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan saling menolonglah kalian 'alal birr. Sesini ta'awana dalam wazan tafa'ala, Itu berarti menunjukkan saling. Saling. Ya. Kalau dibilang saling berarti kan enggak satu pihak saja. Jadi saling sinergi. Bersinergi. Ta'awun, saling membantu, alal bir. Dalam di atas kebaikan. Tadi albir apa definisinya? Kata Imam Bukhari, kullu amalin khairin yufdi sahibahu ilal jannah. Albir wa taqwa. Baik. Jadi itu dalam Al-Quran banyak itu. Albir, albir sering dilafalkan, ditulis atau ada dalam Al-Quran. Tadi udah albir. Kemudian ada lafal albar. Albar ini, ya ini sebagai khazanah keilmuan kita aja untuk Al-Quran. Nah, ya, karena ini tadabur juga termasuk. Al-bar itu ada tiga posibilitas makna. Ya. Imma dia sebagai nama, salah satu namanya siapa? Hah? Namanya Allah Subhanahu wa taala, Al-bar. Makanya ada ulama namanya Ibnu Abdil Bar. Ya. Hambanya Allah yang maha baik. Kemudian posibilitas kedua, makna kedua, imma maknanya adalah suatu sifat karakter baik untuk manusia. Albir. Albar. Kalau tadi albir itu adalah kebaikan. Tapi albar, makna kedua ini adalah sifat untuk manusia yang baik. Kemudian makna ketiga, dan ini yang paling banyak di Al-Quran, kalau anda temukan bar, itu makna ketiga adalah diddul bahar. Apa artinya? Lawan kata dari laut, maksudnya antonimnya laut. Barri wal bahar. Ya. Makanya ulaikahum khairul bariyah. Baik, di sini diddul bahar yang ketiga, itu yang paling banyak. Yang tadi pertama apa? Al-bar dimaknai sebagai salah satu namanya Allah Subhanahu wa taala. Di surat At-Tur ayat ke ana enggak tahu, tapi inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim. Itu ketika ahli jannah ya mereka masuk surga kemudian kan saling cerita. Ngapain aja di dunia kok kalian bisa gini di surga? Bisa dapat kenikmatan yang khusus dan sebagainya. Inna kunna min qablu nad'u. Sesungguhnya kami dulu sebelumnya sebelum masuk surga ini kami sering berdoa meminta kepada Allah. Ternyata innahu huwal barur rahim. Sesungguhnya dia Allah al-bar. Maha baik. Ya. Ar-rahim maha mengasihi, menyayangi. Tapi itu al-bar hanya satu di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an hanya satu ayat saja yang Al-Bar dimaknai sebagai salah satu isim Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika disebut isimnya Allah, namanya Allah itu harus itu sifatnya tauqifi, yaitu harus memang ada teks yang enggak boleh kita buat-buat. Dan juga kaidahnya bahwasanya dalam isim itu tergantung sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat baik. Baik, kemudian yang kedua, ya, yang kedua artinya apa Al-Bar? Suatu sifat untuk manusia tertentu. Contohnya di surat Maryam ayat ke-14. Ya. Yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dirizkikan anak Yahya. Dan Nabi Yahya alaihissalam ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ. Bar. Sifatnya apa? Bar. Berbakti. Jadi bar itu sifat. Adapun bir itu masdar. Ya. Isim biasa masdar. Kebaikan. Ya. Makanya birrul walidain. Bukan barul walidain. Birrul walidain artinya masdar perbuatan baik pada Allah. Qobar itu sifatnya. Barram biwalidayh, yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiyah, dan dia bukanlah orang yang jabbar, mutakabbir dan suka bermaksiat. Al-bar dimaknai orang yang baik dalam Al-Quran itu hanya di dua spot saja, di dua situs saja. Dua-duanya di surat Maryam. Dan dua-duanya dalam sama, wabarru bi walidayhi. Antum cari aja, antum buka-buka tasawuf di surat Maryam, nanti insya Allah ketemu duanya. Kemudian Dhiddul Bahr yang ketiga, dan ini yang paling banyak, ya kan? Jadi pokoknya kalau antum menemukan lafal al-bar dalam Al-Quran, itu gak mungkin keluar dari tiga makna ini. Imma dia maknanya adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan cuma satu ayat saja di surat An-Najm. Imma maknanya adalah orang yang baik, dan itu hanya di surat Maryam. Adapun selainnya, antum akan menemukan semua makna bar adalah darat. Al-bar. Contohnya, di surat Ar-Rum, ya, ayat ke-41, Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Syuf, ini kaidah ini penting. Pemetaan mengapa sebabnya terjadi kekacauan. Zahara al-fasad, tampaklah mulai fasad. Tampak disebut zahara, tampak berarti kan pasti sebelumnya enggak nampak. Berarti aslinya bumi ini itu enggak nampak, enggak ada kerusakan. Aslinya, ya kan? Tapi zahara al-fasad, kerusakan baru nampak ketika apa? Di mana nampaknya? Fil bar. Di bum, darat, didahulukan dulu darat, karena memang disitulah manusia tinggal, itulah sebabnya. Makanya bar ini, darat ini banyak kerusakan. Kemudian diselingkan setelah itu wal bahar. Kenapa? Karena manusia bisa menjangkaunya. Kenapa enggak udara? Bahkan enggak disebut udara, langit enggak disebut. Kenapa? Karena manusia enggak bisa menjangkau. Manusia terbatas, cuman darat dan laut, khalas. Gak bisa, ke atas gak bisa merusak di atas. Ya bisa sih merusak karena itu pun polusi gitu kan. Ya macet dan semacamnya. Tapi tetap gak bakal bisa membuat kerusakan total gitu, gak bisa. Kalau bumi mungkin. Dan kita lihat gak bisa memang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menjaganya sampai kiamat. Itu sama unsyakot, itu di kiamat nanti. Insyakot sama itu di kiamat nanti. Nah Allah jaga, makanya Allah Ta'ala berfirman di ayat surah di awal-awal surat Al-Mulk. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Kamu kan dia yang menciptakan 7 lapis langit. Kamu tidak akan ma tara fi khalqir rahman, dalam penciptaan yang dilakukan oleh Ar-Rahman. Di sini siapa makhluk yang disebut? Apakah semuanya? Enggak. Itu as-sama. Min tafawut, enggak ada kesalahan. Farji'il basar, hal tara min futur? Apakah ada aib dalam langit di atas? Enggak ada. Enggak ada aib. Enggak ada retak gitu salah bikin, enggak ada. Disuruh lagi, thummarji'il basar karotain, sampai bingung dia, nggak ada cara di mana-mana. Iya, sampai bingung. Coba, jadi bar dan bahar. Jadi fasad itu di bar dan bahar. Dengan sebab apa? Di sini bak sababiyah. Bima kasabat ainin nas. Ya, gara-gara tangan manusia. Baik, itu tentang al-bar. Udah paham di sini? Al-bar dalam Al-Quran cuma ada tiga makna. Imma dia ism lillah, dan itu cuma di surat An-Najm. Imma dia artinya wong api, gitu kan? Itu di surat Maryam saja. Dan imma dia artinya adalah darat, lawan dari laut. Itu baru dua kata kita bahas. Sudah setengah jam, masya Allah. Antuwallu wujuhakum, kalian memalingkan wajah kalian, yaitu menghadapkan wajah kalian. Qibalal masyriq wal maghrib. Qibal di sini artinya jihad. Menuju ke masyriq dan ke maghrib, timur atau barat. Walakinnal, nah ini sudah selesai, itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menafikan siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Walakinnal bir. Walakin Ya, haraf musyabbah bil fi'il seperti inna, dia inna wa akhwatuha ini lagi. Beda dengan laisa. Laisa itu kana wa akhwatuha. Kalau lakin itu inna wa akhwatuha. Dan kita tahu inna wa akhwatuha itu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Baik. Walakin dia harf musyabbah bil fi'il seperti inna atau anna juga. Dan fungsinya lakin di sini adalah untuk istidrak namanya. Istidrak maknanya adalah meralat. Meralat. Makanya di sini ada peralatan, yaitu Allah Ta'ala meralat. Ya, mindsetnya orang Yahudi dan Nasrani. Mindset mereka adalah yang penting sudah kiblatnya ke Baitul Maqdis, maka sudah benar. Kata Allah Ta'ala itu enggak cukup. Bahkan itu salah, karena setelah telah dinasakh, telah dihapus kiblat mau ke Baitul Maqdis, mau ke timur, enggak. Kiblat ke Ka'bah. Khalas, gitu kan? Maka karena itu Allah Ta'ala meralat mindset mereka menuju ke pemikiran yang sahih, bahwasanya baru disebut kebaikan itu yang melakukan 6 hal ini. Dan 6 hal ini masing-masing ada furu' yang panjang. Tetapi minimal frame-nya itu udah harus kita ketahui. Makanya tadi ana surah antum ada berapa? Ada 6. Pertama, man amanah. Kedua, bukan billah saja, maaf panjang masih. Kedua, atal mala ala hubbi, kan? Dan masih panjang siapa yang akan diberikan. Kemudian wa aqama shalah, kemudian wa ata zakah, kemudian wal mufuna bi ahdihim, kemudian wassabirin. 6. Dan 6 ini semua ada yang hablum minallah ada dan ada yang hablum minannas. Coba yang pertama, walakinna, udah kita tahu lakin untuk apa? Istidrak, yaitu untuk meralat. Ya. Tetapi albirra. Albir di sini, seperti ini albir artinya tadi kan kebaikan. Albir artinya apa? Kebaikan. Tapi kalau untuk melihat di sini albir di sini sebagai apa posisinya dia? Isim. Isimnya lakin. Dia mansub. Oke, aksan. Bagus. Berarti khobarnya apa? Khobarnya semua ini sampai wahinul bas, semua itu khobar itu. Khobarnya lakin. Nah, antum korelasikan albir ini kan artinya apa? Albir? Indonesia apa albir? Kebaikan. Kebaikan itu adalah bukan fi'il yang disebut di sini. Tetapi orangnya, ya kan? Man. Baik, man. Tadi ada 6 kan? Ada 6 tadi kan? Masih ingat gak? Ya ada 6 ya. Tadi udah kita klasifikasikan ada 6. Mari sekarang kita ringkas lagi. Ringkas lagi. Menjadi berapa? Pertama, man amana. Ya, pertama man. Man terus terbagi menjadi amana, ata, akoma, dan ata zakah. 4. Ya enggak? Paham enggak di sini maksudnya? Karena ata, kemudian akoma, dan ata zakah itu atofnya kembali ke amanah. Kalau al-mufuna dan as-sabirin atofnya kembali ke man. Paham? Berarti ada berapa? 3 saja. Tetapi al-bir adalah 1 man terbagi menjadi 4. Kemudian setelah man 2. Al-mufuna bi'adim da'adim. Kemudian setelah al-mufuna bi'adim kembali menjadi 3. As-sabirina fil ba'sa. Gitu. Itu secara i'rabnya, pemetaannya. Tapi yang terpenting adalah kita tahu maknanya, ya. Dan kalau antum perhatikan, man amana as-sabiri al-mufun dan as-sabirin Semua itu kan orang enggak? Orang kan? Bukan amalan kan? Orang-orang yang begini, orang-orang yang begini, orang-orang. Padahal tetapi kebaikan adalah orang-orang begini. Itu kayaknya gimana? Hah? Gimana? Misalnya dia bilang, ya, antum bandingkan laisal birru an tuwallu wujuhakum dengan walakinnal birru man amana. Beda enggak? Beda. Laisal birru an tuwallu wujuhakum bukanlah kebaikan perbuatan menghadapnya kalian ke sini-sini, ya kan? Yang pertama yang dinafikan perbuatan. Kemudian setelah walakin tetapi kebaikan itu adalah orangnya. Kok gini, kok kita mau meralat tapi kok malah yang diralat kok enggak sesuai dengan frame yang diralat, ya enggak? Bisa dipahami enggak di sini? Antum perhatikan di sini laisal birra yang dinafikan kebaikannya adalah perbuatan. Antuwalu wujuh itu bukan kebaikan total, bukan. Tapi kemudian diralat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan memberikan amalan-amalannya penggantinya, tapi yang diberikan adalah orang, orang-orang begini yang baik. Nanti kan di situ bedanya. Nah, bagaimana kita mengkompromikannya? Mengkompromikannya adalah kita lihat di sini albir kebaikan, tetapi maksudnya kata para ulama sebenarnya dalam kitab Ad-Durr Al-Masun karya Ibnu Samin Al-Halabi atau karya Samin Al-Halabi itu ada lima pandangan mengenai hal yang tadi, bagaimana menjawabnya. Ada lima pandangan yang itu rumit semua, tapi cukup di sini kita jawab walakinna dzal birri, aslinya gitu. Apa dzal birri artinya? Orang yang memiliki kebaikan adalah gini-gini. Gitu. Dza-nya kemudian tidak dimasukkan. Hanya ditakdirkan saja. Sehingga yang tersisanya albir. Dan kemudian albir di sini tadinya albirri dia di mudhaf, mudhaf ilaih, dia berposisi sebagai isim lakin. Makhalas gitu. Berarti artinya apa? Apa diartikan di sini artinya gimana di sini? Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Ini enggak sesuai dengan apa yang kita tafsirkan tadi. Jadi terjemahan ini enggak sesuai dengan apa yang kita tafsirkan. Tapi mungkin penerjemahnya punya tinjauan i'rab lain. Gitu. Ala kulli hal itu tinjauan i'rab tadi yang Allah alam itu yang lebih simpel dan lebih enak lah. Walakinna dzal birri, tetapi orang yang memiliki kebaikan adalah orang-orang ini loh, gitu. Itu buat ngenyein orang Yahudi, gitu loh. Nih lihat nih sampel orang-orangnya langsung gituin, gitu. Taib. Tetapi orang-orang yang memiliki kebaikan adalah man amana, orang yang beriman kepada Allah, nah, kepada al-yamil akhir, hari akhir. Kemudian kepada malaika. Kemudian kepada alkitab. Coba di sini kita lihat, kalau kita lihat man amana billah, ada alif lam enggak? Allah, lafal jalalah Allah. Tapi ini alif lam ahdiyah, sudah selesai. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Kemudian wal yaumal akhir. Alif lam di sini alif lam apa? Jinsiyah atau bukan? Bukan. Ahdiyah zihniyah. Kita sudah tahu bahwasanya ini hari akhir kiamat maksudnya. Al-malaika alif lam apa di sini? Jinsiyah. Baik. Jinsiyah sahih. Ketika disebut alif lam jinsiyah, maka berarti dia menjadi syarat bahwasanya harus beriman kepada seluruh jenis malaikat. Maksudnya eksistensi mereka. Barang siapa yang mengingkari satu saja, maka itu batal keimanannya. Karena alif lam al-malaika di sini alif lam jinsiyah. So ini penting ini kan? Iya. Kemudian wal kitab. Nah, alkitab di sini alif lam memang jinsiyah. Umum, tapi dia dalam kekhususan maksudnya bukan kitab ini, bukan. Tapi kitab yang diturunkan oleh Allah secara umum semua jenis kitab yang diturunkan oleh Allah. Jadi barang siapa yang mengingkari satu saja kitab yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Maksudnya di sini tentang Taurat yang masih benar dulunya di zamannya kita ingkari, lalu kita naudzubillah itu adalah perbuatan kufur. Kemudian wan nabiyyin, alif lam di sini alif lam apa? Jinsi ya. Baik. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah jilid ke-8 mengatakan mimma ittafaqu alaihi almuslimun annahu yajibul imanu bikulli nabi wa man kafara bi nabiyyin wahidin fa huwa kafir wa man sabbahu wajaba qatluhu bi ittifaqil ulama. Baik, mimma ittafaqu alaihi almuslimun kata Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, di antara hal yang disepakati oleh kaum muslimin di sini maksudnya para ulama muslimun. Ya, muslimun di sini ya, itu perwakilan dari para ulama, enggak termasuk orang-orang abangan, tukang agar-agar, tuang cendol, enggak termasuk dari, walaupun sepakat, sepakat mereka enggak mu'tabar dalam hukum. Bahwasanya yajibul iman bikulli nabi, wajib beriman kepada seluruh nabi bila istitsna, tanpa kecuali. Kecuali nabi palsu ya. Ya. Wa man kafara bi nabiyyin wahidin faqad kafara. Barang siapa yang kufur terhadap satu nabi saja, maka dia kafir. Wa man sabbahu, barang siapa yang mencela, menghina, ya, menghina nabi, siapapun nabi itu, siapapun nabi itu, wajaba qatluhu, wajib membunuhnya. Yaitu tentu kalau misalnya dia enggak bertaubat. Bittifaqil ulama, dengan apa kesepakatan para ulama. Tapi tadi berarti udah, kalau kita perhatikan itu satu rangkaian keimanan, dan ini mencakup 5 dari 6 rukun iman. Ya enggak? Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin. Sahih atau enggak? Udah mencakup 5 enggak? Kita tahu beriman kepada Allah, kemudian malaikat udah di sini ada, kemudian kitab-kitab, dah para rasul, nabiin, kemudian hari kiamat, hari akhir. Khalas. Yang keenam, qada dan qadar ini belum ada, tidak ada di sini. Bukan berarti tidak ada. Iya, ana sendiri belum bisa tahu, belum bisa menjawab kenapa kok Allah Ta'ala hanya menyebutkan 5, itu Allah Ta'ala lebih tahu. Wallahu a'lam. Paling tahu. Baik. Satu rangkaian sudah. Rangkaian kedua, wa atal mala ala hubbihi. Ya, menyedekahkan hartanya. Ala hubbihi. Padahal dia berdasarkan cinta terhadap apa yang mau dia sedekahin itu. Antum suka dengan motor antum, ya. Kemudian disedekahin buat bangun masjid, subhanallah. Kenapa? Antum kenapa? Iya. Disedekahin buat bangun masjid, masya Allah, padahal antum suka banget dengan motor itu. Tapi antum jual buat kepentingan masjid, subhanallah, bagus. Iya. Nah, gitu. Kita tahu di sini hub artinya apa? Wud, iya. Wud artinya apa? Hutan, bukan. Itu wud. Hub. Cinta, suka. Ya, hasrat. Itu seperti di surat Al-Insan ada. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira." Mereka memberikan makanan ya, 'ala hubbihi. Bukan memang suka beri makanan, bukan. Padahal cinta juga itu terhadap makanan itu. Dan yang dikasih adalah orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Tapi tentu harus apa? Bukan, ya dia senang banget makanan itu, tapi ini kalau bisa saya sedekahin, saya pengen mereka bakal mengangkat derajat saya. Mereka bakal muji saya. Enggak. Itu tetap enggak ikhlas. Makanya kata Allah setelah ini atau tadi, "Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, innama nut'imukum liwajhillah." Ikhlas buat Allah. Maksudnya ikhlas ibadah ini liwajhillah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mencari dari kalian, enggak menginginkan dari kalian jaza, imbalan. Tapi fadl, kalau mau ngimbalin, fadl. Tapi enggak itu yang dicari. Dan bahkan kalimat syukur pun bukan itu yang dicari. Al-muhim yang dicari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan wajahnya. Gitu kan? Itu makanan. Apalagi kalau ngasih ilmu yang jauh lebih penting bagi makanan, walaupun makanan juga penting. Iya, maka harus lebih ini lagi. Ya kan? Tapi ya itu hal yang tidak mudah ya. Kemudian cinta itu kan, cinta itu yang namanya hub, itu ada yang sifatnya nisbi, ya, maksudnya relatif, tergantung gitu. Tergantung antum gimana. Ada yang sifatnya dia memang secara zat madzmum, tercela. Ada yang sifatnya secara zat terpuji. Ya, cinta itu ada yang nisbi, relatif, ada yang tercela dan terpuji secara zat. Dalam Al-Qur'an mayoritas atau kebanyakan lafal hub dengan hub gitu, lafal hub atau istighok dari hub itu, wallahu a'lam, mayoritasnya itu berkaitan dengan cinta yang tercela, hub yang tercela. Coba kita mulai dari hub yang sifatnya relatif, nisbi. Contoh di surat Ali Imran. Tapi ini satu ayat, subhanallah, mencakup cinta-cinta yang relatif, cinta kepada, cinta yang relatif kepada benda-benda, makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Dan banyak disebutkan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Baik. Cuman satu sebenarnya intinya, hubbus syahawat. Zuyyina artinya dihiaskan. Berarti memang ini adalah perhiasan. Ketika disebut adanya perhiasan, berarti asalnya kekurangan. Karena orang tidak akan berhias kalau dia sudah sempurna. Maka untuk menyempurnakan kehidupan dunia ini, Allah hias. Dihiaskan untuk siapa? Manusia, bukan untuk hewan. Jadi tidak hiasan, tapi hiasan ini sifatnya relatif. Gimana kita menghandlenya? Zuyina linnasi hubbus syahawat. Hub, cinta kepada syahwat, syahwat itu yang diinginkan. Nah, yang diinginkan jiwa itu dari beragam macam. Pertama, minan nisa. Itu udah paling pertama itu. Ya wajar, kalau enggak ya berarti anak bertanya ini, kita bertanya sama-sama. An-nisa. Dan juga sebaliknya. Wal-banin. Anak-anak. Siapa sih enggak mau punya anak? Ada enggak kita nikah tapi enggak punya anak? Itu mikirannya salah banget itu. Padahal ladang amal minan nisa'i satu wal banin. Ternyata al banin pun juga ada syahwat, maksudnya ada kesyahwatan manusia terhadap anak-anak supaya bisa harkat harga dirinya tinggi. Termasuk syahwat anak, anaknya sukses di kampus tertentu, itu termasuk itu. Iya, itu yang relatif, enggak apa-apa. Anaknya pengen jadi hafiz, itu juga termasuk keinginan, syahwat, tapi itu relatif. Antum pengen anak antum menjadi hafid karena pengen apa dulu? Apakah lillahi ta'ala supaya nanti bisa membuat orang banyak yang hafid? Atau sekadar pengen pamer semata? Ya kan? Itu semua nisbi, relatif. Walbanin, walqanatir al-muqantarah, bergelimangnya harta. Baik dari zahab, emas, atau fiddah, perak, dan seterusnya. Ini semua tidak tercela secara zat. Menyukai lawan jenis tidak tercela secara zat begitu saja, melainkan gimana dia tasarufnya. Bisa juga menyukai anak juga enggak tercela secara zat. Bahkan menyukai harta itu normal gitu loh. Baik, itu yang sifatnya hub yang nisbi, relatif. Gimana kitanya itu menghadapinya. Tapi tentu itu semua adalah fitnah. Sudah Allah peringatkan Bani Israel, fitnah pertama mereka, perempuan. Di antara Bani Israel siapa? Nabi Yusuf bukan? Nabi Yusuf. Pernah terfitnah enggak? Padahal salah siapa? salah perempuannya, dijebaknya. Tapi ketika itu Nabi Yusuf juga ada keinginan enggak? Ada keinginan. Wajar enggak ada keinginan? Ya wajar. Ya udah. Baik, itu aja. Kemudian ada hub yang mazmum. Nah, ini hub yang mazmum ini yang banyak sekali Allah Ta'ala tuturkan macamnya, maksudnya sering Allah ingatkan pada kita di Al-Qur'an. Contoh misalnya, di surat Al-Fajr Allah Ta'ala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Syuk. Kalian mencintai harta cinta yang jamma. Jamma itu kebangetan. Nah, asalnya tadi mencintai harta boleh enggak? Wajar, wajar. Tapi ketika ditambah sifat hub di situ disifati jamma, maka ini udah enggak boleh. Itu mencintai harta lebih dari cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Iya kan? Itu. Kemudian jadi ini hub yang terlarang. Ada juga hub yang tercela lainnya. Di surat Al-Qiyamah. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Sekali-kali tidak seperti yang kau pikirkan. Kalian pikirkan. Bal tuhibbuna al-ajilah. Dan kalian mencintai apa? Al-ajilah maksudnya apa? Ajilah. Maksudnya kesegaran ini dunia. Ya. Ajilah ini maksudnya adalah dunia. Ya. Ya, jadi ajilah di sini maksudnya dunia, yaitu yang pengen cepat aja dunia ini. Karena dunia ini udah cepat, maksudnya akhirat nanti masih lama. Makanya dikatakan wa tadarunal akhirah. Kalian meninggalkan perkara akhirat demi mendapatkan yang instan dunia saja, padahal itu sebentar. Bal tu'thirunal hayatad dunia, ya kan? Karena lebih mengedepankan kehidupan dunia. Juga di surat setelahnya, setelah Al-Qiyamah, ada surat Al-Insan. Inna haulai yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Itu ayat demi ayat saling korelatif satu sama lain. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir, yuhibbunal ajilah, mencintai dunia, instan ini dunia. Ya. Wa yadharuna wara'ahum, dan mereka meninggalkan di sebalik dunia, yaitu apa setelah dunia kan akhirat. Mereka meninggalkan akhirat. Yang mana akhirat itu adalah yauman tsaqila, hari yang berat nanti. Nauzubillah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan akhirat kita ringan insyaallah. Amin. Dan kemudian hub yang lain, cinta yang memang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an. Maksudnya dijabarkan oleh Allah cinta jenis apa? Di surat An-Nur. Innal ladzina yuhibbuna, di surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai an tashi'a, tersebarnya, wa kanu syi'at, tersebar. Apa yang tersebar? Fahishah. Fahishah di sini maknanya perzinahan atau yang korelatif dengan perzinahan seperti foto, gambar dan seterusnya. Dia yang suka menyebar-nyebarkan itu di tengah fil ladzina amanu, fil ladzina amanu berarti di tengah-tengah kaum muslimin, maka mereka akan mendapatkan azab yang lebih di dunia dan akhirat. Itu ada orang yang suka kayak gitu, ada. Iya. Nah, kemudian di surat Ali Imran ayat ke-188. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ada jenis orang yang suka, ini orang Yahudi sebenarnya, tapi bisa aja orang Muslim. Suka, yuhibbuna, suka apa? An yuhmadu, dipuji, bima lam yaf'alu, terhadap apa yang mereka sendiri gak melakukannya. Paham gak sih maksudnya? Seneng orang tuh muji dia, padahal dia sendiri gak tersifati dengan itu. Iya, subhanallah. Jadi banyak hal-hal itu, dan itu baru beberapa yang kita tuturkan. Kalau antum cari satu Quran nanti malam, ya cari sendiri ya, tulis aja, nggak perlu anda kasih PR karena itu pasti akan memberatkan, menambah berat beban kehidupan antum, jadi nggak usah. Nah, sementara hub, cinta yang memang secara zat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah diantaranya di surat Al-Hasyr yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan min mawt. Yuhibbuna, mereka mencintai apa? Man, berarti orang yang dicintai ini. Kok orang dicintai kok malah Allah suka? Lihat, mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berarti bukan karena zat mereka dicintai, melainkan mereka mencintainya, mencintai kaum muhajirin karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Berarti mencintai orang-orang soleh itu termasuk cinta yang Allah ridhoi. Dan mencintai ini dalam artian benar mencintai, bukan cinta karena hulu dan semuanya. Iya, kumul hulu, dilarang kita hulu terhadap orang soleh. Iya, apalagi terhadap orang fasik. Ah, na'udzubillah. Baik. Ya, adapun cinta, pokoknya cinta yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam konteks positif, selalu pasti cinta itu kembali ke Allah dan Rasulnya. Enggak bakal di luar konteks itu. Enggak bakal. Yakin. Coba cari aja. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kembali itu konteksnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Enggak ada secara zat kembali ke ulama secara zat. Enggak. Kalaupun kita mencintai ulama, itu kita karena cintai dia taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan karena dia secara zat ulama. Jelas. Gitu kan? Gitu. Jadi cinta yang sahih yang Allah ridhoi adalah cinta yang memang ujung-ujungnya memang kembali kepada Allah dan Rasulnya. Baik, sekarang kita kembali ke ayat wa atal mala ala hubbihi. Ya, menyedekahkan harta walaupun dia tuh udah senang banget sama harta itu. Nah, yang diberikan adalah dzawil qurba, yaitu orang-orang yang memiliki kedekatan. Qurba di sini yang paling dekat. Ya kan? Qurba ini muannats dari aqrab. Yang paling dekat. Jadi kalau misalnya antum punya harta berlebih, kerabat antum tuh ada yang butuh, jangan nyari yang di jauh. Gitu. Beneran? Karena itu lebih butuh, itu kerabat. Kemudian wal yatama, urutan kedua pada orang-orang anak-anak yatim. Disebut anak yatim ketika orang tuanya wafat ketika dia masih belum baligh. Tapi kalau dia udah baligh, tergantung di sini apakah dia udah bisa menghasilkan duit atau belum. Kalau misalnya belum, maka layak dapat insyaallah. Wal masakin. Nah, kalau masakin ini berkaitan dengan orang-orang fakir keumumannya ya. Wa banas sabil, bukan anak jalanan. As-sabil artinya memang jalan, tapi jangan dimaknai harfiah. Ini nanti antum pakai hakikat logo, hakikat urfiah Indonesia untuk menafsirkan hakikat syariah. Salah itu. Ibnu sabil, ibnu artinya anak. As-sabil jalan, berarti berandalan itu ada dalilnya di sini. Ya enggak bisa juga. Apalagi sekarang kan ada berapa anak jalanan yang pakai ondel-ondel tuh. Biasanya anak Betawi itu sayangnya. Aduh, malu-maluin itu. Aduh, di mana-mana itu kayak udah konspirasi Betawi itu jadinya kayak. Ya, ana juga keturunan Betawi juga, tapi enggak suka dengan kayak gini, udah macetin jalan. Malu-maluin suku juga kan. Kayaknya apa pendidikannya itu. Kemudian kalau kita lihat yang ondel-ondel ini yang minta-minta duit itu biasanya hitam-hitam, orang serem apa kayak enggak pernah salat mungkin. Masya Allah. Yang seperti ini Ibnu Sabil bukan? Wah, semangat banget. Nah, itu memang dia di jalanan. Tapi di sini maksudnya Ibnu Sabil ada orang yang sedang safar, kemudian kekurangan, apalagi kok kehabisan bekal, maka layak dikasih. Bahkan zakat pun bisa dikasih ke mereka. Apalagi sedekah. Gitu kan? Dan ini Masya Allah, apalagi Ibnu Sabilnya itu adalah thullabul ilm. Besar itu. Besar itu pahalanya Insya Allah. Kalau Ibnu Sabilnya orang biasa aja, itu pahalanya besar, apalagi Ibnu Sabilnya adalah orang yang calon berilmu nanti insya Allah. Itu nanti pahalanya gede, nanti dia kalau ingat siapa yang bantu dia, didoain. Siapa tahu nanti di akhirat, dia bisa menjadi saksi di hadapan Allah, ini yang bantu saya ya Allah. Subhanallah. Iya. Oh iya juga ada waktu itu ikhwan, dari Sumatera. Beliau ini semi tunanetra ya, mungkin agak nggak bisa ngelihat, cuman beliau pernah beberapa kali mengebantu kita, baik di majelis ini atau di pokoknya majelis yang Anda hidupkan, itu ngebantu finansial beberapa kali. Itu beliau minta doanya supaya mudah-mudahan ibunya sembuh dari penyakit dan mereka bisa haji atau umroh. Kita aminkan, aminkan, amin. Allahumma amin. Ibn Sabil, wassailin, dan juga yang dikasih adalah orang-orang yang meminta. Baik, di sini memang jinsiyah sa'ilin, tetapi tidak semua yang meminta-minta. Ketika misalnya kita tahu bahwasannya dia ini potensi penipu, maka madarat harus disingkirkan. Iya. Daripada kita memberikan maslahat. Karena daf'ul madarah muqaddamun ala jalbil masalih. Madarahnya apa? Madarahnya dia akan mempergunakan harta itu di jalan yang tidak benar, atau dia menipu, atau dia akan terus membiasakan diri dengan itu. Begitu juga kalau misalnya pengamen, kalau emang bagi kita itu lama-lama dia akan terus kayak gitu, enggak usah. Enggak usah. Maslahatnya ada enggak kita ngasih? Ya ada enggak, mungkin kita pahala, tapi tetap ada madarat. Malah justru madarat akan tetap enggak kena kita. Jika kita biarin aja dia, enggak usah kasih apa-apa, walaupun dia misu-misu. Kecuali kalau misalnya dia sambil gitaran terus minta uang, sampingnya pistol. Nah, ini baru. Harta atau nyawa. Kita bilang apa? Istri. Nah, baru. Nah, jadi kok yang meminta. Tapi juga tidak boleh kita menghardik orang yang meminta. Ada surat apa? Al-Burhan? Gak ada surat Al-Burhan. Hah? Al-Duha. Hah? Gitu. Bukan. Oleh hadul atau amin miskin. Ayo, surat apa? Al-Ma'un, wa yamna'un al-Ma'un. Ayo, surat apa? Cari dari juz awal coba. Malah juz 30. Ayo. Tapi tahu enggak ada? Ada, tapi surat apa? Wa amma sa'ila fala pala tanhar. Apa artinya tanhar? Jazakallah khair. Hah? Jangan gertak dan semacamnya. Tanhar ini jangan kamu sungaikan. Bukan, nahar itu sungai kan? Jangan kamu siangkan. Maksudnya jangan kamu gertak. Iya. Kalau biar aja. Usul waktu. Dasar lo pengamen. Gak usah biar aja. Atau nasihatin. Atau boleh traktir. Kemudian nasihatin. Traktir dalam artian bukan untuk memberikan jaza terhadap musiknya dia, tapi untuk membuat hati dia lebih lembut supaya dapat nasihat kita. Coba kayak gitu. Iya kan? Selama ini mungkin kita cuma menyalahin, coba deketin. Wafir, tadi udah ya, wafir riqab. Budak-budak. Dalam urusan perbudakan ya, sekarang udah gak ada. Yaitu untuk dibebaskan. Kemudian yang ketiga, wa aqamas shalah, mendirikan sholat. Karena percuma kalau dia emang beriman, ini itu, dia sedekah banyak tapi dia gak sholat, Masya Allah. Ada gak orang kayak gitu? Ada. Dia banyak. Imma gak sholat total, na'udzubillah, kalau ini kafir. Imma bolong-bolong, ini mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah. Dan semua yang mudah-mudahan Allah beri hidayah. Ya gak bakal, kita negeri kita gak bakal. Bener, kalau misalnya sholat aja. Wa'atas zakah. Dan memberikan zakat. Ah ini... ya lebih-lebih lagi ini untuk mereka pengusaha-pengusaha ini banyak yang manipulasi ya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menegakkan apa namanya wafa, artinya apa wafa Indonesianya apa wafa itu? Hah? Menunaikan amanat gitu ya. Ahad perjanjian kalau mereka berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra wa hinal ba's, dan orang-orang yang sabar dalam ba'sa. Apa arti ba'sa? Kesulitan disebabkan harta. Wadh-dharra, kesulitan disebabkan musibah, bahaya, penyakit dan semacam. Wa hinal ba's, dan dalam kondisi peperangan. Tapi ini memang harus sabar, nah. Sabar. Nah, ulaika alladzina shadaqu, Ini sabar paling terakhir di sini, karena memang orang yang sabar itu orang yang menunjukkan jujurnya dia. Iya. Sabar itu masya Allah, simah. Simah itu apa Indonesianya? Ciri khas ya, ciri khas. Kalau orang mengikhlas, ciri khasnya akan terlihat di kesabaran dia. Iya. Orang istiqomah itu juga melambangkan kesabaran dia. Dan istiqomah rata-rata memang karena ikhlas. Walaupun gak semua orang kelihatan istiqomah, ikhlas. Tapi semoga Allah jadikan ana dan antum sebagai mukhlisin dan mukhlasin, insyaallah. Amin. Kemudian ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Khalas. Puas tuh? Satisfied. Sudah puas belum ini? Ini karena panjang jadi kita enggak bakal sempat maknai ijmali juga panjang ini masyaallah. Malah ini normalnya 2 sesi seharusnya. Ya. Tapi karena kita mengejar khatam tafsir 30 juz jadi 1 sesi aja. Khatamnya 30 tahun. Ini 1 juz saya 1 tahun setengah ini, tapi enggak apa-apa. Iya. Coba antum disuruh, kita disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah SAW, ta'allamu, belajarlah Zahrawain ini. Apa Zahrawain? Al-Baqarah dan Al-Imran. Antum jangan, kalau misalnya ada majlis tafsir mengajarkan surat Al-Imran atau Al-Baqarah, ikutlah. Antum hafal, enggak hafal, ikut itu. Jadi selama yang ngajar Al-Sunnah, kalau yang ngajar Syiah jangan. Nah, itu ikut. Kenapa? Berkah itu insya Allah. Penting itu, 2 surat ini. Para sahabat dahulu kalau misalnya ada di antara sahabat yang hafal, ya otomatis kalau sahabat kalau udah hafal kan mereka menguasai, nggak kayak kita hafal enggak, menguasai belum, tapi insya Allah nanti ya. Nah itu jangan diamin doang, usah hafal tapi ya. Nah itu kalau sahabat ada yang udah hafal Baqarah dan Ali Imran, itu hibahnya, wibawanya itu besar. Iya, maksudnya karena ilmunya luar biasa. Antum kalau kuasai 2 surat ini, hafal dan paham, khalas. Luar biasa lah antum. Ya, dan kita belum ada yang sampai derajat itu. Belum. Mungkin banyak yang udah lupa ya. Tapi insya Allah kita minta sama Allah aja. Istiqomahnya dulu yang penting. Istiqomahnya dulu. Itu nanti itu insya Allah. Tapi sekarang kita menuju tajwidnya langsung. Karena memang waktunya. Takutnya gak ini. Dan ingat nanti yang kertasnya itu. Nanti di akhir sesi fawaid-fawaid. Setengah jam. Kita sediakan waktu untuk pembacaan. Hasil tulisan antum. Yang kayak kemarin. Karena pengen tulisannya itu bukan mereview kajian, bukan. Kajian ini saya telah belajar gini-gini, bukan. Ya. Tapi apa faedah tambahan yang antum dapat di 2 kajian yaitu Tafsir Al-Isar atau Syarah Bulughul Maram yang tidak ada di kertas. Atau ini enggak ada di kertas memang. Pokoknya apa faedahnya? Kemudian faedah yang kedua, faedah dari luar kajian ini. Mau antum baca buku di rumah, yang penting agama. Mau antum dapat faedah dari kajian ustaz siapa gitu atau di video ini atau di kajian ceramah ini, tafadhol. Singkat aja, enggak usah banyak, enggak usah panjang. Ya. Kalau sepanjang ini. Ya, kalau bisa persiapin dari sekarang biar nanti nulisnya gampang, enggak mikir-mikir lagi, ya. Ya jadi enggak repot nanti. Baik, kita ke tajwidnya sebagaimana biasa kemarin. Kita akan pertama menyeleksi berapa hukum mad di satu ayat ini. Ya. Kemudian nanti berapa hukum nun mati, tanwin dan mim mati di satu ayat ini, itu yang kedua. Dan yang ketiga, berapa jumlah hamzah wasal dan hamzah qata' totalnya di ayat ini. Ya, kita mulai dulu dari berapa jumlah mad di ayat ini. Ya. Ana kasih waktu sekitar 3 menit ya. Bismillah. Tafadhol. Oleh sorry. Sudah. Mantap. Ya. Oke, berapa? Antum berapa? 40. Antum 40 pas. 40. 41. Mas Arif berapa, Mas Arif? Berapa? Akhwat berapa ijma'? Ada yang 39. Ada yang 40. Ada yang 41 enggak? 41 ada enggak akhwat? Ada 42 malah. Ada yang ziyadat siqat, ada yang syad, ada yang taib. Yang enggak ketemu hukum mat di sini ada enggak yang enggak ketemu? Oke, kita mulai coba. Kita hitung. Coba laisa di sini. Ya, laisa. Ada hukum mat? Enggak ada. Oke, laisal birra ada? Al-tuwalu. Ikhwan. Tuwalu ada? Ada. Lam dan waw mat tabi'i. Wujuhakum. Mat tabi'i. Dua ya, dua. Mim ketemu dengan qaf. Wujuhakum qibalah. Ya. Enggak, salah ya. Qibalal masyriqi wal maghrib. Enggak ada. Tapi di sini wal masyriqi wal maghrib ini waw ketemu dengan alif hamzah. Hah? Bukan ya, alhamdulillah. Walakin nah, nunnya dua harakat. Hah? Ma tabi'i lakin, lakin. Dua tiga, al bir. Enggak ada man amana. Amana ma tabi'i. Billah. Udah berapa itu? Lima billah. Wal yaumil akhir. Nambah enam. Di mana emangnya? How do you know? Ya udahlah ya. Anak ngalah lah. Wal yaumil akhir. Oke udah segitu ya. Wal malaikah. Mat apa namanya? Wajib mutasil. Udah berapa itu? Udah tujuh. Oke. Kemudian wal kitab 8 mad tabi'i wan nabiyyin mad 9 wa atal mala ala hubbihi ada berapa tuh wa ata ada 10 kemudian taknya juga nih Tanya? Enggak. Oh, berarti langsung ke alif lam lam mal 11. Kemudian ala 12. Hubbihi 13. Ini mat apa nih? Silah naon? Silah sughra. Oke. Hubbihi kenapa silah sughra? Karena tidak ketemu dengan hamzah, ketemu dengan za doang. Jadi dua harokat biasa ya. Zawil qurba berarti berapa udah? 14. Wal yatama ada berapa tuh? Ada 2. Langsung 16 poinnya. Wal masakin ada berapa? 2 masa dan ki 2 berarti 18. Wa nih ketemu waw ketemu dengan alif mad. Oke, enggak ada. Wabnasabili 19 bili. Wasailina ada berapa? 2 jadi 21. Isailina ada mad apa aja nih? Mad wajib muttasil dan mad mad lin. Ini kan lin nih. Hah? Kalimatnya katanya lin, ya. Baik. Ah, 21 ya. Jadi bukan matlin ya. Jadi matlin itu lam kasroh ketemu dengan ya mati. Ketemu dengan nun. Lin, ya. Ya enggak? Kan matlin. Ah, oke. Okay. Ah, 21 wa firriqabi 22 qabi. Ya. Kemudian wa qama 23 matbi'i lagi. Wa qamas salata lagi-lagi mad tabi'i lagi 24. Kemudian wa ata lagi 25. Masyaallah. Az-zakata 26. Kemudian wal funa. Ada berapa? Ada 2 berarti 28. Bi ahdihim. Ada berapa? Ya udah. Idza ahadu ada berapa? Di sinilah terjadi ikhtilaf. Inilah mungkin ada yang terantum, ada yang 40, ada yang 41 gara-gara di sini. Ya enggak? Atau enggak? Atau ana nembak-nembak aja. Idza udah satu tuh idza, a satu. Ahdu satu enggak? Iya, nambah. Iya. Ahdu. Lebih-lebih ini disuruh wasol lagi. Maksudnya wasol lebih baik. Tapi coba kita wakaf di sini tetap ya, tetap aja dia udah ada mat juga. Iya, karena setelahnya ada waw yang mati, itu akhirannya. Dan ini tetap terbaca sebagai mat. Berarti 18 19 20 21 bukan? 31 ya. Wasabirina ada berapa? 2 33. Fi ada berapa? Enggak ada karena bertemu dengan alif lam. Al ba'sa ini. Ba'sa ya, hamzah ketemu dengan sin, ba ketemu dengan hamzah. Hah? Enggak, berarti yang marung. Sa itu apa itu? Mad wajib muttasil 34. Wadarra'i mad wajib muttasil 35. Wahina mad tabi'i 36. Nah, di sini ada ba's lagi. Sinnya enggak dimatkan. Walbas itu enggak? Enggak. Oke. Okay. Ulaika. Ah, ini hamzah. Apa dengan waw? Enggak dibaca. Oke. Okay. Berarti berapa nih? 37 mat wajib muttasil. Alladzina. Tapi 38 sadaqu. Ah, 39. Ini jangan-jangan nih yang tadi ngejawab 39 kayaknya di sini juga kena lagi. Kayaknya gitu sih. Kalau enggak gitu ya enggak tahu. Wa ulaika 40 laika 40. 41-nya mana nih? Humunya atau al muttaqun? Takun ya, mat harit min sukun. Jadi yang benar adalah 41. Ini sampai kalau misalnya sekarang masih banyak ikhtilaf nih. Ya, mungkin karena softnya enggak rapat. Nah, nanti kalau misalnya kalau misalnya semua yang jawab sampai berhasil ijma, itu baru berarti alhamdulillah ada prestasi, berarti bagus itu. Ya mungkin karena ayatnya satu dan pendek. Sekarang coba kita cari, sekarang apa setelah itu apa ya, nun mati, tanwin, dan mim mati, coba hukumnya dicari. Ayo. Udah gampang loh, insyaallah. Voice kelas yang akhwat udah dapat kertas semua belum akhwat? Alhamdulillah. Kelas. Baik, antum dapat berapa? 4 doang. Berapa? 4. 4 juga. Jangan sampai terjadi ijma ini. Hah? Enggak, jujur aja, harus ada yang 3 ya, atau 5. Yang akhwat berapa akhwat dapatnya? Ah bagus, ada yang 5, alhamdulillah. Iya oke. Iya. Gak apa-apa, ini bagus jujur nih, biar apa variatif, biar ada harmonikanya gitu kan. Iya. Karena kalau udah 4 udah kita skip aja lah kalau gitu. Udah tahu semua soalnya. Coba yang pertama yang mana? Antwalu itu ikhfa hakiki. Ya oke, antwalu. Baik. Kemudian yang kedua, wujuhakum qibala, itu izhar syafawi. Berapa harokat? Ada ini. Ya, kemudian man amana, izhar hakiki karena nun ketemu dengan hamzah, salah satu huruf izhar halqi, ya ini berarti man amana. Khalas. Tiga kan? Ada lagi? Ah, san bagus. Wa ya, bi'ahdihim idza, empat. Nah sekarang kita mau interogasi yang lima nih, siapa? Ini kayaknya mana ya, yang mana ini aku? Nabiyin mungkin, ah? Nun ditasdidkan bukan? Atau wadborro, ro-nya ditasdidkan? Atau hina, mana nih? Atau humul muttaqun. Iya. Humu ya. Mim mati ketemu dengan alif lam. Hukumnya apa itu? Itu wasl. Ini kita mengenainya nun mati. Mimnya memang asalnya mati, tetapi karena dia iltiqa sakinain maka diwasalkan, diharakatkan sesuai dengan harakat sebelumnya hu. Gitu ya. Jadi ada 4. Hampir terjadi ijma. Alhamdulillah belum. Ya. Kemudian coba kita lihat hamzahnya baik wasl atau qata. Nah, ini mungkin lebih sulit lagi. Mudah-mudahan terjadi perbedaan yang banyak. Ya. Fadhol. Khalas. Ini lebih sulit nih kayaknya. Yarhamukallah. Kelas itu berapa? Berapa? 39. Ada yang bilang 39. Ya sih paling, 44. Buh, bedanya jauh juga ya. 38, akhwat ini 38. 28. Antum 43. Ada lain? 28, 39, 44, 43, ada yang lain? Ini kayak mau ngitung apa gitu kan. Ah. Ada lagi? Ayo, yang selain 28, 39, 44, 43, silakan. Antum 45. Ayo, walaupun antum mungkin dapatnya 44, tapi jawab aja 46 enggak apa-apa. Wasal makotok semuanya. Semuanya juga. Yang akhwat ada yang berapa? Akhwat. 42. Oh iya, 42 ada yang 42. Bagus. Pilihannya banyak nih, Masya Allah. Tadi yang 28 tadi ya? 28. Enggak boleh, saya enggak mau. Ya udahlah, yang 28 ini kita anulir aja atau kita keluarkan orangnya. enggak. Ayo, akhwat ada lagi selain 28? Ya udah, 28 kita anggap ini ya, enggak masuk. 37. Oke, bagus. Ada yang 37, ayo. 37, 39, 44, 43, 45, 42, 37, 39, 42, 43, 44, 45. Ada yang 40 ada? 41 ada? 44 setengah? Ada 46? Enggak ada, udah? Udah segitu aja ya. Ada yang enggak dapat, enggak ngeliat apa-apa? Oke, 37 sampai, ya. Baik, ada pilihan 37, 39, 44, 43, 45. Coba kita lihat. Laisa ada hamzah? Enggak ada. Tapi albir ada. Satu, ya kan? Antwalu dua an, ya kan? Hamzah apa itu? Qata. Kemudian tuwalu itu setelah waw apa itu? Alif, alif fariqah, ya kan? Kemudian wujuhakum enggak ada. Qibala enggak ada. Al-masyriqi hamzah wasal 3, wal maghrib hamzah wasal 4, walakin hamzah al bir hamzah apa wasal 5, man amana ada berapa hamzah di situ? Satu ya, berarti ada 6 sekarang. Billah ada berapa hamzah? Satu, berarti 7. Wal yaumil al-yaum dulu 8, wasol kemudian al-akhir ada berapa hamzah? 2, yang pertama al ini wasol 9, kemudian akhir ini qata' 10 di awal kata isim. Wal malaikah ada berapa hamzah? Alih, yuk, yang al di sini 11 hamzah wasol, malaikah hamzah qata' di tengah isim 12. Wal kitab ada berapa hamzah? Syito. Nah ini berarti 13. Oke. Wan nabiyyin ada 1 alif. 14 wasol wa ata. Hamzah apa ini namanya? Hamzah qata' di awal fi'il atal mala. Al hamzah wasal 16 ala hamzah, apa hamzah di sini? Enggak ada hamzah, tapi ain ya. Ala hubbihi dzawi, enggak ada. Al qurba hamzah wasal 17. Wal yatama hamzah wasal al 18. Wal masakina hamzah wasal 19. Wabna hamzah wasal untuk isim atau untuk fi'il? Ah, bagus sekali. Ibra as-sabil hamzah wasal untuk huruf yang menetap di isim. Ya, alif lam ini huruf. Ya, bukan isim. Oke, 21 dah nih. Wasailina, ada berapa hamzah? 27 untuk wasalnya, 28 untuk kota di pertengahan. Pertengahan naon? Pertengahan isim. Iya. Hah? Mat wajib muttasil. Enggak, kita enggak ngomong itu. Atau aneh enggak nyamuk. Ah, ini kita terusin aja lah. Udah. Wa fir riqab. Wasal 29. Hah? Astagfirullah. Tadi ada 21 langsung ke 27. Masya Allah. Ah, 22 harusnya. Tadi niatnya 27 dia. Iya. 22, 23, 24. Ar-riqab. Wa aqama hamzah naon? Hamzah qati' di awal fi'il. As-salah hamzah wasal 26. Wa ata hamzah apa nih? Qati' untuk fi'il awalnya 27. Az-zakat hamzah wasal 28. Nah, baru. Wal mufuna hamzah wasal lagi 29. Bi'ahdihim hamzah enggak ada. Idza hamzah qata' untuk apa? Idza itu isim atau huruf? Hah? Isim. 30 ya? 30 kan? Ah, oke. Okay. 30 dah nih. Wassabirina 31 hamzah wasal fil. Fil baksa. Ada berapa ini? Ada 4 apa 3 nih? Yang pertama kan al ini wasol 32. Kemudian ba. Hamzah juga nih. Hamzah kotor tapi dia sukun. Di tengah isim 33. Sa. Sa. Hah? Alif atau hamzah? Alif, bagus. Berarti yang terakhir ini 34 hamzah qata' di akhir isim. Wadh-dharra'i ada berapa? 2, berarti 35 dan 36 i juga hamzah qata'. Wahina enggak ada. Al-ba's ada berapa? 2 hamzah wasal dan hamzah qata' di tengah isim. Udah 38. Ayo tadi yang 37 udah gugur orangnya. Iya, sekarang tinggal nih yang 39 lagi deg-degan, siap-siap kita gugurkan dia. 39 ulaika, aduh tete, udah selesai udah. Udah habis itu orang tuh yang bawa jawab 39. Langsung 2, udah 38 ini. Hamzah qat' di awal 39. Di tengahnya atau di akhir kata ada hamzah qat' lagi 40. Udah yang 39 tuwfiya khalas. Alladzina 41 untuk huruf sodaku 41 ya. Wa ulaika 42 dan 43. Nah, yang 42 udah barusan gugur di detik 2 detik tadi. Kemudian yang 43 ini siap-siap. Ya. Yang 44 juga harap-harap cemas, juga 45 juga harap-harap cemas. Nah, 43 udah, sekarang humul muttaqun ada enggak? 44. Nah, terus yang 45 gimana kabarnya? Kita matikan sekarang orang itu. Ya udah. Udah, berarti 44 yang sahih 44. Alhamdulillah ketemu. Oke, jadi bergembiralah karena yang sudah menjawab 44, walaupun mungkin ngasal, tapi jawabannya benar. Iya, anggap aja semua yang jawab benar itu kebetulan, ya. Oke, alhamdulillah. Ini sampai kalau misalnya udah Hamzah, Wasal, dan Kotok bisa ijma, berarti antum udah hebat, berarti. Iya, antum udah bisa ngajar, dah, ya. Oke, insyaallah 5 menit lagi kita lanjutkan secara bulughul maram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.